mentari. Biarpun sang embun meniti simpati, namun saljunya tak kekal lama. Engkau seumpama merak di kayangan, anggun bertahta di mahliga yang indah. Manalah mungkin aku menyusur ke diamu.